Zaman dulu kala Islam nan jaya, permulaan khilafah zaman pertama, cahayanya terang benderang sinari alam, kala seluruh dunia di kegelapan. Di zaman dulu kala Islam nan jaya, permulaan khilafah zaman pertama, cahayanya terang benderang sinari alam, kala seluruh dunia di kegelapan. Abad berganti waktu terus berjalan, seiring meredupnya cahaya Islam, umat terlena di dalam kemerlapan. Harta pangka dan dunia hanya ujian, ini telah lahir di negeri tercinta, generasi idaman yang lama didamba, membangun kembali peradaban indah yang telah hilang. Karena Allah ciptakan rahmat untuk seluruh alam. Di zaman reformasi peluang terbuka, wujudkan aspirasi bebas merdeka, dengan penuh keyakinan telah berdaya. Tidak ada lagi kebimbangan dari lahirnya, ini telah lahir di negeri tercinta, generasi idaman yang lama didamba, membangun kembali peradaban indah yang telah hilang. Karena Allah ciptakan nama untuk seluruh alam. Di zaman dulu kala Islam dan jaya, permulaan khilafah zaman pertama, jayanya terang benderang sinari alam, kala seluruh dunia di kegelapan. Abad berganti waktu terus berjalan, seiring meredupnya cahaya Islam, umat terlena di dalam kegelapan. Harta pangkat dan dunia hanya ujian, ini telah lahir di negeri tercinta, generasi idaman yang lama didamba, turun kembali peradaban indah yang telah hilang. Karena Allah ciptakan nama untuk seluruh alam. Di zaman reformasi peluang terbuka, wujudkan aspirasi bebas merdeka, dengan penuh keyakinan karena berdaya. Tiada lagi kebimbangan dari lahirnya, di zaman dulu kala geram dan jaya, permulaan khilafah zaman pertama, cahayanya terang benderang sinari alam, kala seluruh dunia di kegelapan. Di zaman reformasi peluang terbuka, wujudkan aspirasi bebas merdeka, dengan penuh keyakinan karena berdaya. Tiada lagi kebimbangan dari lahirnya, di zaman reformasi peluang terbuka, wujudkan aspirasi bebas merdeka, dengan penuh keyakinan karena berdaya. Tiada lagi kebimbangan dari lahirnya, tiada lagi kebimbangan dari lahirnya.